Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Baik, setelah kita selesai dari tanda-tanda isim, kita akan masuk tanda-tanda fi'il. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat tamrin dulu ya. Kita bahas perintahnya mayyizil asma'a allati fil jumalil atiyati fa dzikril 'alamati allati 'arafta biha ismiyataha. Bedakan isim-isim yang terdapat dalam kalimat-kalimat berikut ini dengan menyebutkan tanda yang kamu ketahui dengannya keisimannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi itu isim. Tandanya adalah apa? Al-Khafdu dan juga Duhulu Harfil Khaf, Al-Ba. Lafzul Jalala Allahi, tanda isimnya Khafad dan juga Alif Lam. Ar-Rahmani, Khafad, Alif Lam. Ar-Rahimi, Khafad dan Alif Lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdu, tanda isimnya Alif Lam. Lillahi, tanda isimnya Khafad. Kemasukan huruf Khafad dan juga ada Alif Lam. Rabbi, tanda isimnya Khafad. Al-Alamina, tanda isimnya Khafad. Itu Ya, sebagai pengganti kasrah dan juga Alif Lam. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salata isim, tanda isimnya Alif Lam. Kemudian al-fahsya, tanda isimnya Alif Lam. Al-munkar, tanda isimnya al-fahsyai tadi Khafad. Alif Lam dan juga memasukkan huruf Khafad An. Al-Munkari tanda isimnya Khafad dan Alif Lam. Wal-Asri. Al-Asri tanda isimnya Khafad, Alif Lam dan maksudnya huruf Qasam. Innal Insana lafi Khusrin. Al-Insan tanda isimnya dengan Alif Lam. Khusrin tanda isimnya dengan Khafad, Tanwin dan huruf Khafad. Wa ilahukum ilahun wahidun. Ilahu isim juga. Tandanya bisa menerima tanda isim. Yang sudah kita pelajari di antaranya tanda isim itu bisa ada tanda isimnya dan juga yakbaluha bisa menerima. Nah. Ya ilahu bisa kemasukan huruf khafad. Kemudian dhamir kaf pada kum ini juga isim, tandanya bisa menerima tanda isim seperti kemasukan min, minkum. Ilahun isim tandanya dengan tanwin, wahidun isim tandanya dengan tanwin. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabiran. Ar-Rahmanu tanda isimnya Alif Lam. Bihi tumirha tanda isimnya dengan Alba uruf Khafad. Khabiran tanda isimnya dengan tanwin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin. Salati isim. Tandanya bisa dimasuki tanda isim. Ya juga domir isim. Tandanya bisa dimasuki tanda isim. Nusuki. Nusuk isim. Tandanya bisa dimasuki tanda isim. Ya isim juga. Tandanya bisa dimasuki tanda isim. Demikian pula mahya ya. Dari mahya dan domir ya. Mamati demikian pula. Lillahi. Lalu jalan Allah isim tandanya khafad, alif lam dan huruf khafad. Rabbi tanda isimnya dengan khafad, al-alamina tanda isimnya dengan khafad dan alif lam. La syarika lahu, syarika isim tandanya bisa menerima tanda isim. Lamirha isim tandanya dimasuki tanda huruf khafad. Wabidhalika dha, pada dhalika isim isyarah, isim tandanya bisa tanda kemasukan huruf khafad ba. Umirtu, nomer ta isim, tandanya bisa dimasuki tanda isim. Ana isim, tanda isimnya, bisa dimasuki tanda isim. Awalu juga isim, tandanya bisa dimasuki tanda isim. Al-Muslimina isim, tandanya khafad dan bisa khafad dan alif lam. Alamatul fi'li. Qala syarih Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud Ashinhaji al-Ma'ruf ibn Ajurum rahimahullah. Wal fi'lu yu'rafu biqad wassini wassawfa wa ta'id ta'nisi sakinati. Fi'il diketahui dengan qad, sin, sawfa, dan ta'nisi sakinah. Qala syari aqulu yatamayyazul fi'lu an akhawaihi al-ismi wal-harfi yarba'i alamatin mata wajadta fihi wahidatan minha aw ra'aita annahu yakbaluha arafta annahu fi'lun. Fi'il terbedakan dari kedua saudaranya yaitu isim dan huruf telah berlalu. Kalimah dalam bahasa Arab hanya ada tiga, isim, fi'il, dan harf. Isim sudah berlalu tandanya, adapun fi'il bisa dibedakan dari dua saudaranya yaitu fi'il dan harf dengan empat tanda. Kapan saja kamu dapati pada sebuah kata itu salah satu dari tanda-tanda fi'il yang empat ini? Aw ra'aita, atau kamu lihat dia menerimanya, bisa menerima tanda fi'il tersebut walaupun tidak ada di situ tandanya, tapi dia bisa menerima. Arafta annahu fi'lun, kamu tahu bahwasanya itu adalah fi'il. Al-ula qad wa thaniyatu sinu wa thalisatu sawfa wa rabi'atu ta'ut ta'nisi sakinatu. Tanda yang pertama adalah qad, tanda yang kedua sin, tanda yang ketiga sawfa, tanda yang keempat ta'nis yang sukun. Amma qad fatadakhulu ala naw'aini minal fi'li wa huma al-madi wal mudhari'u. Adapun tanda qad, dia bisa masuk kepada dua macam fi'il, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari. Qad ini tanda yang terletak di awal kata, awal fi'il, dan bisa masuk kepada dua fi'il, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari. Fa'in dakhalat alal fi'lil madi dallat ala ahadi maknayaini. Apabila qad ini masuk kepada fi'il madi, maka menunjukkan atas salah satu dari dua makna. Wahuma at-tahqiqu wat-taqribu. Keduanya adalah tahqiq, bermakna sungguh-sungguh, atau takrib, hampir. Famisalu dalalatiha ala tahqiqi qawlu ta'ala qad aflahal mu'minuna. Contoh qad menunjukkan atas makna tahqiq sungguh adalah firman Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Qad diartikan dengan sungguh. Kita baca i'rabnya, surat i'rabu wa qad harfu tahqiqin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Qad ini huruf tahqiq mabni atas sukun, tidak ada kedudukan i'rab. Ingat, qad itu huruf itu semuanya apa? Mabni dan tidak ada kedudukan i'rabnya. Ini sudah kita sampaikan di awal. Bahwasanya huruf itu semuanya mabni dan tidak ada kedudukan i'rab. Sehingga demikian i'rabnya. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Aflaha fi'lun madin mabniun ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Aflaha fi'l madi tetap di atas fath, tidak ada kedudukan i'rabnya. Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah. Kita mau lengkapi ya, tanda rofaknya wawu menggantikan dhammah, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad fi qawlika mu'minun. Adapun nun itu pengganti tanwin pada isim mufradnya dalam ucapanmu mu'minun. Nah, ingat, tanwin adalah nunun sakinatun za'idatun tatba'u akhiral ismi lafdan wa tufarigu khattan istighna'i anha bitikrar syaklati inda dabti bil qalam. Karena yang namanya tanwin itu asalnya nun sukun. Nah, Nah, dalam jam mudzakkar salim, nunnya pengganti tanwin. Kembali nampak nunnya. Baik, tanbihun. Al-jari ala al-sunatil mu'ridina annahum yakuluna an-nunu iwadun an-tanwini wa hunaka aqwalun ukhra. Undur al-kawakib. Faqad masyaitu fil i'rabi ala mashtahara ala al-sunatil mu'ridina. Peringatan yang berjalan di lesan-lesan para ahli i'rab, mereka mengatakan nun pengganti tanwin. Dan di sana ada pendapat-pendapat yang lainnya, silakan lihat di dalam al-kawakib. Dan sungguh aku telah berjalan dalam meng-i'rab seperti apa yang telah masyhur di lisannya para ahli i'rab. Mengatakan nun iwadun ani tanwin. Wa qawlu jalla sya'nuhu laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Dan juga firman Allah jalla sya'nuhu laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman. Lam i'rabnya, syaitnya di sini qad radiya, sungguh telah meridhai. Qad masuk fi'il madhi bermakna tahqiq. I'rabnya al-lam waqi'atun fi jawabi qasamin mahdhufin taqdiru wallahi. Sebagai jawab qasam yang mahdhuf taqdirnya wallahi, demi Allah. Qad harfu tahqiqin la mahala min i'rab. Mabni ya. Radiya fi'lun madin mabni al-fathhi zahir ala akhirih la mahala min i'rab. Lafzul jalala Allah fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'ala madhruf bi madhhir 'ala akhirih wa an harfu jarrin wal mu'minina ismun majrurun bi an wa 'alamatu jarri al ya'u niyabatan anil kasrah li annahu jam'u mudzakkar salim wa nun iwadun tanwin fi mufradihi wal jumlatu min al fi'li wal fa'il wa ma ba'daha la mahala la min i'rab li annaha waqi'atun fi jawabil qasam. Kalimat terutawi fi'il, fa'il, dan yang setelahnya tidak ada kedudukan i'rabnya karena dia terletak sebagai jawab sumpah. Wa qawluna qad hadara Muhammadun. Sungguh Muhammad telah hadir. Ini juga qad masuk ke fi'il madhi. I'rabnya sama ya. Wat harfu tahqiq hadar fi'il madhi wa min fathih Muhammadun fa'il kana rufa'in dengan dhamma karena dia isim maf'ul. Wa qawluna qad safara Khalidun, sungguh Khalid telah safar. Ini juga bermakna tahqiq. Baik, barakallahu fikum, ini contoh yang pertama yang menunjukkan makna tahqiq sungguh. Kalau wa misalu dalalati ala taqribi qawlu muqimis sholati qad qamatis sholah. Contoh qad menunjukkan ada taqrib, hampir, adalah ucapan muadzin yang menegakkan sholat, beriqamat, mengumandangkan iqamah. Dia mengatakan apa? Qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Sholatnya sudah ditegakkan belum? Belum. Nah, di sini tidak bisa diartikan sungguh, tapi bermakna takrib, hampir, atau sebentar lagi sholat ditegakkan. Nah. I'rabnya qad harfu takribin qama fil madhi mabni ala fathhi la mahala lahu min i'rab wa ta ta'u ta'nis sakinah wa hurrikat lil kitqai sakinain. Ta'nya di sini tak ta'nis yang sukun, asalnya qad qamat as-shalah, diberi harokat karena bertemunya dua sukun. Wa yahafun la mahala lahu min i'rab. As-salati fa'ilun marfun bil fi'li wa 'ala madhrufi dhamma dhahira 'ala akhirih. Wa qawluka qad gharabat asy-syamsu. Matahari hampir tenggelam. I'rabnya sama dengan qad qamat as-shalah. Illa, hanya saja, anna qad fi hadzal misal yuhtamal an yakuna harfu taqribin idza kana disyamsu mutadayyihatan lil ghurubi wa harfu tahqiq idza kana ba'dal ghurubi. mutadayyifatan lil ghurubi. Jadi qad di sini pada contoh qad ghurabat syamsu, contoh ini ada kemungkinan bermakna huruf takrib ya, hampir jika mataharinya belum tenggelam ya. Dan huruf tahqiq jika diucapkannya setelah tenggelam. Demikian pula contoh qad qamati sholat ketika itu diucapkan setelah selesai sholat. Ya, misalkan ada kita sedang sholat berjamaah, kemudian ada yang datang setelah selesai. Kita sampaikan kepadanya, ya akhi qad qamati sholat. Jadi maknanya apa di sini? At-tahqiq, sungguh sholat telah ditegakkan. Tapi kalau yang mengucapkan muadzin tadi qad qamati sholat, maka maknanya apa? Takrir. Nah, jadi yang demikian ini dilihat dari siyakul kalam, konteks kalimatnya. Ucapan qad ghorabati syamsu ketika diucapkan dalam keadaan kursus syams, bulatan matahari itu belum tenggelam di ufuk, di barat, maka ini masih dikatakan apa? Hampir. Tapi kalau sudah tenggelam bulatannya itu, maka ini namanya tahqiq, sungguh. Baik. Wa idza dakhalat 'ala al-fi'l mudhari' dallat 'ala ahadi ma'nayaini aidan. Jika qad masuk kepada fi'il mudhari' menunjukkan dua, atas salah satu dari dua makna juga. Wa huma at-taqlil wa at-takthir. Keduanya yaitu taqlil dan takthir. Taqlil itu sedikit atau jarang, kadang-kadang. Takthir sering atau banyak. Disebutkan dalam ta'liq nomor 5, wa ahyanan taridu litahqiq. Kadang-kadang qad masuk fi'il mudhari' maknanya tahqiq, sungguh. Nahu qawli ta'ala qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum. Surat Al-Ahzab ayat yang 18. Qad ya'lamu, karena di sini tidak mungkin diartikan Allah kadang-kadang mengetahui, tapi Allah sungguh. Allah mengetahui orang-orang yang menghalangi di antara kalian. Qad ya'lamu. Wa qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh kami Allah melihat bolak-balik wajahmu di langit. Baik. Wa huma anam fa amma dalalatu 'ala taqlil fa nahu qawlika qad yasduqul kadhubu. Adapun qad masuk fil mudhari' menunjukkan makna jarang, kadang-kadang atau sedikit seperti ucapanmu. Qad yasduqul kadhub, kadang-kadang pendusta itu jujur, kadang-kadang. I'rabnya qad haru taqlilin mabni 'ala sukun la mahala min i'rab yasduqu fil mudhari'un marfu'un. Litajarrudi minan nasib wal jazim. Fi'il mudhari' marfu' karena kosongnya dari penasab dan penjazim. Wa alamatu rafi dhammah dhahira ala akhirih. Karena dia fi'il mudhari' sebelum akhir, tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Al kadhubu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi dhammah dhahira. Nah. Wa qawluka qad yajudul bakhilu, kadang-kadang orang bakhil itu dermawan. Nah. I'rabnya sama ya. Wa qawluka qad yanjahul balidu, kadang-kadang orang bodoh itu berhasil lulus. Wa amma dalalatu 'ala taktsiri fa annahu qawluka qad yanalul mujtahidu bughyatahu. Adapun menunjukkan qad menunjukkan masuk fil mudhari' menunjukkan sering, seperti ucapanmu qad yanalul mujtahidu bughyatahu, seringkali orang yang rajin itu memperoleh atau mendapatkan cita-citanya. I'rabnya qad harfu taktsirin mabni 'ala sukun la mahala min i'rab yanalu fil mudhari'un marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim. Wa alam madrafi dhamma dhahira ala akhirih. Al-mujtahidu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alam madrafi dhamma dhahira ala akhirih. Bughyata maf'ulun bihi mansubun bil fi'li ala al-asah. Wa alamatu nasbi al-fathah dhahira ala ta' wa bughyata mudhaf wal ha' dhamirun muttasilun wa bunil ad-dhammi fi mahali jarin bil mudhaf. Wa qawluka qad yaf'alu taqiyul khaira, seringkali orang bertakwa itu mengerjakan amal kebaikan. Nah, Wa qawlu syair qad yudrikul muta'anni bukiyat ba'dha hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jil zalalu. Seringkali orang yang berhati-hati itu mencapai, mendapatkan sebagian kebutuhannya, dan seringkali terjadi tergelinciran bersama orang yang tergesa-gesa. Disebutkan dalam ta'liq, qailuhu Umar bin Sayyin wa irabuhu qad harfu taksir la mahalla min i'rab yudriku fil mudari'un marfu'un tajri min an-nasib wal jazim wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirih wal muta'anni fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi dhamma dhahira adama muqaddara ala akhirih ma'na min duri istiqal ba'da maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa ala al-ashah wa alamatu nasbi al-fathah dhahira ala akhirih wa ba'd mudaf wa hajati mudafun ilaih majrurun bil mudaf wa alamatu jarrihi al-kasra dhahirah ala ta' wa hajat mudaf wal ha' dhamirun muttasilun mabni al-kasri fi mahli jarrin bil mudaf al-wawu harfu atfin qad harfu taksirin mabni al-sukun la mahala min i'rab yakunu fi'lan mudari'un marfu'un tajri min nasib wal jazim wa alamatu rafihi dhammah dhahirah ala akhirih wa hiya mutasarrifatun min kana nakisah, dia merupakan tasrifan dari kana nakisah. Tarfa'ul isma wa tansubul khabar ma'a dharfun mansubun ala dharfiyah wa alamatu nasbi fathah dhahirah ala akhirih wa ma'a mudafun wa musta'jil mudafun ilaih majrurun bil mudaf wa alamatu jari al-kasra dhahira ala akhirihi wa darfu shibhu jumlatin muta'alliqun bi mahdhufin khabarun yakunu muqaddam az-zalalu ismu yakunu mu'akhkharun zalal ism yakun mu'akhkhar hadha ala anna yakunu naqisatan atau naqisatun, ini kalau kita anggap yakunnya naqisah fil naqis yang butuh isim dan khabar. Wa amma ala annaha tammatun, ataupun kalau yakunu ini kita anggap fi'il tamah, ini fi'il yang hanya butuh fa'il saja, sempurna dengan fa'ilnya, marfu'nya. Kalau nakisah itu yang tidak sempurna dengan marfu'nya saja, dia butuh isim dan khobar. Kalau tamah itu hanya butuh fa'il. Fasibul jumlah muta'alikun bil fi'li yakunu wa zalal fa'ilun li yakunu. Ini kalau yakununya tamah, zalal fa'ilnya. At-tamsilu bihi fi qad haisu ja'a fil mawdi'aini litakfir. Contoh dengan bait ini tadi, pada qad di mana datang dalam dua tempat tadi menunjukkan sering. Fa'in kulta mata takunu kana tamatan, kalau kamu bertanya kapan kana itu tamah, butuh fa'il saja. Fal jawabu idza kanat bi makna wajada aw hasala aw hadatha. Wa hina idin taktafi bi marfu'iha. Maka jawabannya apabila kana tadi bermakna wajada, mendapati, hasala, terjadi, hadatha, ini terjadi. Maka ketika itu, ketika kana bermakna hadasa, hasola, atau wajada, maka cukup dengan satu marfu'nya saja sebagai fa'il. Ya, taktafi bi marfu' ya. Karena cukup dengan marfu'nya saja. Kalau nakisah butuh apa? Marfu' dan mansub sebagai isim dan khobar. Wakila makna tamami ghairu hada. Dikatakan makna tamam atau tam, tidak hanya ini, selain ini. Artinya ada makna-makna yang lainnya, silakan dilihat dalam Al-Kawakib. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, adapun sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah, Syahrul Ramadan. Insya Allah tetap akan kita adakan pelajaran ini, mungkin waktunya dikurangi dan mungkin nanti di upload di pagi hari. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.